curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wah. 104,2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Lagi nyontoh cerita maning kang. Kayak tentang rambu-rambu lalu lintas sih nge. Gue panjenengan nih selama ini jalan katanya ngermain rambu-rambu lalu lintas. Kayung nantang banget ini ya. Gane-gane bangunanu gede banget tulisannya be. Huruf S di garis miring. Dilarang stop, dilarang berhenti. Malah anu anak mobil parkir nangis sore. Barang ditiliki kacanya anu bang lagi pada pacaran anjero. Waduh, ini ya kayak masalah maning ini ya. Baik, dulur, ini ada cerita ya tentang rambu-rambu lalu lintas. Oke, nyong gue polisi. Polisi yang dinasnya wis nang diora 20 tahun suwe deh ya. Jadi nyong pengalamannya sepirang-pirang. Nyong seorang kena dilombone, nyong seorang kena disokok, nyong seorang pasang kalau sing jenengane rokok telung buntel aja manding. Kok paling-paling kurang mulai mula. Asal makan wis wari rokoknya wis gembol nyong ora butuh. Kecuali yang kelima dan ketok sending dan-dane jambu. Tapi orang kok sing jenenge polisi nyong harus bisa menegakkan kebenaran, nyong harus bisa menegakkan hukum, nyong sing jenenge pengayom masyarakat melindungi masyarakat kayak polisi ya, kopral nyong apa? Kopral nyong. Jadi siapa besi nggak macam-macam karo rambu-rambu lalu lintas ke? Urus-urusannya jelas karo bedile nyong. Sing jenenge polisi teladan ke nyong ke? Aja ngasih anak sing melanggar lampu lalu lintas. Apa maning sike ya mulai tahun 2007 nyong mulai jaga pertelon kie. nyong sing dadi penguasa nang pertelon kie. Janji anak bocah sekolah gara kerer perang orang gara numpak motor si jetril kok ngantuk telut-teluan orang helman kabeh. Kelakon nang nyong serampang watu tendang gutul hutan payo. Oke, wis jam 6 kurang seperempat. Berarti nyong wis kudune jaga naring petelon kana kaya. Oke, janji mengkonang kana nyong kon nemune ana wong sing arep katak ketek, arep nantang karo rambu lalu lintas, arep nantang karo hukum. Oh. Mikir. Pak polisi ya. Alah pak, aku sarapan apa urung? Sarapan apa urung? Terus kita takon sarapan apa urung? Kau ngerajin nyong apa? Kau harus mencoba nyogok nyong karo nasi padang apa? Alah, maaf ya dek, maaf deh ya. Nyong senajan wis tua, nyong senajan tanggungannya pirang-pirang anaknya nyong pada kuliah pada jaluk hidup benbudan. Senajan nyong potongannya potongan wong kerek, tapi maaf dek. Untuk urusan sogok menyogok nyong orang anggok. Kowe buar nyogok nyong nasi padang, kowe buar nyogok nyong nasi pecel, kowe buar nyogok nyong nasi rames, kowe buar nyogok nyong nasi apa bae ora doyan nyong. Sing jelas kowe iki kudu tak dendan nyong, kowe tak ilang nyong, kowe bodoh kowe. Kuat melanggar lalu lintas kue karpet-karpet ya. Kuat melanggar lalu lintas kue ya. Seragamnya tak siap jas sekolah tapi janda harus sama siapa kue. Hahaha. Kiri kamti mau sarapannya sarapan segandok menjadi kalah. Hahaha. Kuat baru-baru kaya ngawas banget dikatak polisi. Eh, ya kurang ajar kue. Bocah nanti kue sih, bocah nanti kue sih. Orang tau diwarai tata kelama kena bong tuane kue ya. Orang tau diwarai tata kelama kena gurunya kue ya. Wis, pokoknya kue sih tilang nanya. Kue sih tilang nanya. Par bayar denda sik isek ketemu rekat mani pengadilan ngesuk dinar bo. Lho kok disit Pak, kok disit Pak polisi. Padahal anu sini jajal, kayak nyong salah apa nyong salah apa nyong. Kau dibuat di sini dalamnya, aja helman baik, ngomong karo polisi orang sopan. Kau ada sudah ini maksud apa? Bisa sekolah tapi orang tidak terkelama kau jajan. Hei ini dicoba dalamnya. Orang pak, nyong kayak gugup kayak nyong usahawan kayak. Kayak nyong gugup, nyong usahawan kayak jam itu kurang lima kayak pak. Dari sini kena-kenaan baik, kayak nyong salah apa nyong kayak jajal. Kau kena-kena nyong boleh mematuhi peraturan kayak seorang kurang pak. Nyong boleh mematuhi peraturan lalu lintas kayak jangan orang cacat babar pelotas. Kau malah lari ke arah sepanjang ke dewa, kaya nilang, kaya kecaranya dari polisi kaya ya, kaya kecaranya kaya ya. Orang rumah sari kari, kaya ternyata pelindung masyarakat. Aja malah ngomainnya, kowe salah. Nyong salah apa? Oh, kaya gue dari bisa sekolah siki ya, caranya ya. Masya Allah, jan. Gurumu siapa jane? Wong tuamu siapa jane? Gara-gara salah kok malah baur-baur. Sing baur-baur rika ketemu Pak Polisi. Yang baur-baur karena ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran sing de keadilan sing kaya ngapa? Nyong ora salah, nyong wis mati peraturan lalu lintas, nang apa nyong ijik-ijik denda, nang apa nyong ijik-ijik kon minggir, nang apa nyong ijik-ijik anu arep ditilang 50.000. Kowe salah, kowe melanggar peraturan lalu lintas. Nyong salah sing ende, peraturan lalu lintas sing ende. Ya, kowe bisa macet tulisan kaya ora kowe. Kowe bisa macet tulisan kaya apa ora? Helmet dibuka ya. Kenang papan kaya wis ada tulisan gede banget. Kenang papan kaya wis tertera tulisan gede banget. Lurus jalan terus. Apa? Lurus jalan terus. Ulangi maning. NULURUS lurus. JAJLALAN jalan. TETRURUS terus. Lurus jalan terus. Bodol. Mulane gara-gara nyong ngerti ana tulisan kae, lurus jalan terus. Nyong anu ngertine wis perek, nyong gelem ora gelem anu ngeri mendadak daripada nyong melanggar lalu lintas. Nyong mending mempertaruhkan nyawa daripada nyong melanggar lalu lintas. Melanggar mending. Nek tulisannya kaya lurus jalan terus. Napa kok tetep mandek? Nyun sewu Pak Polisi, nyun sewu nggih. Kenapa namane nanyo Pak Polisi? Tembok ana tulisan kaya. Nyong ngerti tulisan kae lurus jalan terus. Mulane nyong mandek masalahe. Tak buka helm nyong. Kek, drengnya mendelik matanya ke, nyong weh keriting, orang lurus, dadinya nyong mandak, bong sing uling jalan terus, bong sing lurus, dan nyong ke rambutnya keriting, mulanya nyong mandak. Bocah bodoh. Kakek maksudnya utuh sing rambut keriting kudu mandrap, utuh sing rambut lurus kudu terus utuh. Kayak tulisan kae lurus jalan terus artine anggar arep lurus, orang belok kanan, orang belok kiri, gue berarti jalan terus. Orang kudu nunggune lampu hijau, orang kudu nunggune lampu bangcone murut sing warna hijau. Malah rambut keriting digawane nang rambut lalu lintas kan. Wah. Lah kok kaya kecanan kok ngerambut-rambut sing anu diribonding sing karep kepriwe. Kuwi mati ya cuplung. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.